yang asik buat rayain lebaran? Harus yang segar, ale-ale. Yang bikin silaturahmi jadi gak garing. Rasa buahnya berasa banget. Cheese-nya ale-ale sampai ke hati. Seger! Udah cobain yang lain sih, tapi ale-ale paling juara. Tinggal celup. Seger itu ale-ale jeruk. Enak banget. Diminum dingin, ale-ale lebih jas. Ale-ale strawberry paling segar. Praktis buat suguhan, jadi gak repot kalau banyak tamu. Mantap. Ale-ale anggur gak bisa nolak serunya. Enaknya diminum rame-rame sama keluarga. Seger banget. Segernya ser. Tuh kan, segernya ale-ale emang seru buat lebaran. Rayakan kemenangan bersama ale-ale. Makin segar, makin juara.